بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa hari sempat terhenti. Dan pembahasan terakhir berhubungan dengan isim-isim yang mabni. Apa sebab suatu isim itu mabni padahal asal dari isim kan mu'rab? Dan Malik, laisa bihi bil harf. Nah, syabahiha bil, nah, syabahihi bil harf, karena dia menyerupai huruf. Nah, wajhu syabah sekarang, sisi-sisi keserupaan, nah, isim mabni dengan huruf apa saja? Wada, contohnya? Yani pada apa? Isim-isim dhamir. Nah, karena apa? Peletakan huruf itu kan biasanya cuma satu atau dua huruf, sehingga isim-isim dhamir yang cuma satu huruf ini menyerupai huruf dari isi apa? Wada'nya. Yang kedua, telah makna, makna contohnya huna, huna menyerupai apa? Nah, isim-isim isyarah menyerupai al-ahdiyah. Yang ketiga, syabah apa? Niyabah anil fi'li bila ta'asur. Contohnya daraki sebagai apa? Dia menyerupai apa? Nah, menyerupai huruf dari isi mana? Bagaimana penjelasannya? Daraki maknanya untuk kategori ini yang namanya ba'anil fi'li bila ta'athur. Ini masuk di sana apa? Isim yang bagaimana? Dan ada contohnya daraki sah, yaitu isim fi'il. Nah, isim fi'il tayin, karena menyerupai atau dia menggantikan fi'ilnya tapi tanpa ta'atsur. Nah, untuk mengeluarkan apa? Qaid bila ta'atsur. Indah dia baik. Untuk mengeluarkan fi'il yang apa? Seperti dorban. Dorban jadal untuk mengeluarkan isim yang menggantikan fi'il tapi apa? Terkena asar dari amil. Seperti dorban jadal. Nah, kemudian syabah yang terakhir apa? Iftiqar. Contohnya? Nah, apa? Taib isim-isim mausul secara keseluruhan. Nah, taib secara mayoritasnya. Dan di sana nanti ada khilaf kepanipilah untuk isim mausul dalam kondisi musanna. Dalam kondisi musanna, apakah ini dihukumi nah, mu'rab ataukah mabni? Dan terakhir berhubungan dengan nah, pembagian isim mabni terbagi menjadi berapa bagian? Alhamdulillah mabni menjadi empat. Secara umum dulu. Tayyib, karena mabni dari sisi apa? Finalnya terbagi jadi empat, yaitu mabni ala sukun, al-kasri, al-fathhi, al-dhom. Nah, tayyib, yang asal dalam mabni itu mabni ala sukun. Kemudian kemarin terakhir pembagian isim yang mabni ala al-kasri jadi berapa? Terbagi jadi dua, yaitu نعم yang متفق عليه. نعم مختلف فيه. طيب. نعم. Yang متفق عليه seperti هؤلاء dan yang مختلف فيه kemarin. Nah, dicontohkan seperti apa? Hanami. Nah, dan yang semisalnya dari apa? Nama-nama mu'annas dengan wazan fa'ali yang apa? Nah, fa'ali yang apa? Ma'dul. Nah, fa'ali yang ma'dul. Tayyib. Tayyib. Karena hadami dikatakan makdum dari apa? Hadim, hadim. Nah, katami dari katim. Tayyib. Kemudian yang kedua yaitu apa? Amsi. Nah, kemarin. Jadi bab hadami dan amsi apabila diinginkan untuk hari yang kemarin secara ta'yin. Nah, Ibn Hisham rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan khilaf tentang masalah hadami terlebih dahulu. Naam, hadami, siapa yang naam menegaskan bahwasanya dia itu mabni alal kasri secara mutlak? Ahlul Hijaz. Naam, Ahlul Hijaz. Dan ini yang naam dipilih dan mudah dipilih, karena akhirnya dia apa? Akhirnya dia naam senantiasa keadaannya tetap pada kasrah. Nah, ya sudah dihukumi mabni. Fa yaqulun ja'at li hadami wa ra'aitu hadami wa marattu bi hadami. Nah. Taib i'rabnya sekarang ja'at li hadami bagaimana? Apa saya? Nah, kita lanjutkan kemarin, ya, pertemuan terakhir berhenti pada bait ini. Nah, ini dikatakan oleh syair, falau lal muz'ijatu minal layali lama tarakal qatati bal manami. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Nah, kita baca saja sebagai faedah seputar bait ini. Nah, taim ta'liq panjang ikhwani fillah dari makna lugawi sampai naam i'rabnya kita baca. Naam ibda min Abdul Malik. Tafrij al-baitu li mutim ibn Sok su'ad kama fi mu'jamil amsal babul qaf wa fi syarhi syawahid al ash al asmuni al al aini lil aini lil aini. Tayyib, ini sekedar takhrij kan ialah takhrij dari naam takhrij dari apa dari bait tersebut sebagaimana dalam hadis juga butuh takhrij yaitu siapa yang mengeluarkan hadis ini atau yang mengatakannya dan telah kita lewati dulu. Nah, perbedaan antara syahid dan apa? Dan misal. Tayyib. Syahid dan misal. Kalau syahid kemudian dipersyaratkan apa? Maksudnya syahid itu sesuatu yang dijadikan hujjah. Nah, berarti harus dari Allah dan Rasul. Kalam Allah atau kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam bahasa dalam lugah berarti apa? Yang asli. Kaul Arab yang bagaimana? Yang mu'tabar bi arabiyatihim. Nah. Makanya syair-syair jahiliyah malah kuat apabila. Nah, syair-syair jahiliyah malah kuat untuk dijadikan sebagai syawahid. Seperti misalnya mu'allaqat sama'ah dulu yang naam digantungkan di naam Baitullah di masa-masa jahiliyah karena orang-orang Arab mereka berbangga-bangga dengan nama syair. Taim, sehingga yang memiliki syair yang bagus biasanya digantungkan di Ka'bah. Taim, dikatakan syair ini dari Lujaim bin Mus'ab. Ada yang mengatakan lain Suhaim ibni Mus'ab, sebagaimana dalam syarah Syawahid ibni Aqil. Dan bila nisbah fil khasa'is, naam, sebagaimana dalam rujukan-rujukan tersebut. Naam. Jadi untuk yang mengatakan bait ini, naam, ada khilaf. Tapi tidak terlalu masalah kalau, karena bait masyhur. Naam. Terlebih lagi dikatakan sebagai naam amsal, masuk dalam kategori amsal. Terutama bait yang terakhir ini, idza qalat hadami fasaddiquha fa inal qawla ma qalat hadami, untuk apa? Perkataan seseorang yang memang betul-betul ahli dalam suatu masalah, maka perkataan dia diterima. Taimah dan lughah. Al-lughah itu al-mus'ijat itu al-mus'ijat al-muqliqat. Al? Al-muqliqat. Nah. Taim, muqliqat, yaitu sesuatu yang apa? Merisaukan. Sesuatu yang mengganggu. Ibut. Al-qata jam'u qutatin qatatin qatat ka haso wa haso ta'irun yasbihul hamam. Nah, ta'irun yasbihul hamam. Taim. Jadi al-qata maksudnya burung, ya, burung-burung seperti dara. Burung dara, merpati. Hadami bidza lil mu'jamah kama dzakarahu fi sihah wa huwa sya'i wa bidza lil muhmalah kama fil fitamamini 'alal mughni wa wawafakahu asyumuni. Nah, ini nama-nama saja, khanifillah, nama-nama dari na'am ulama lughah yang mereka memiliki hasyiah. Damami ini na'am memiliki hasyiah untuk mughni, na'am mughni labib, tayyib. Dan disetujui oleh asyumuni ini juga na'am ulama lughah. Jadi hadami ada khilaf, berarti hadami dengan dal atau dengan dal muhmalah. Ini juga, nah, perhatikan hadami bidzalil mu'jamah. Kata mu'jamah ini untuk mempertegas bahwasanya yang dimaksud adalah dal, ada titiknya. Mu'jamah itu maksudnya ada titik, karena antara dal dan dal itu kan bedanya apa? Bedanya ada titik atau tidak. Nah, kalau tidak dikasih keterangan dalam kitab-kitab lughah, khawatir, nah, terjadi salah cetak, tidak ketahuan. Tapi kalau dikatakan bidzal mu'jamah, ini jelas bahwa saya diinginkan adalah dal. Nah, dan dal muhmalah. Nah, kalau dikatakan al-muhmalah setelahnya, kalau sebelumnya ada titik, berarti apa? Titiknya ini keliru, karena muhmalah maksudnya muhmal, tidak ada titiknya. Ini istilah dalam apa? Dobet, ikhwanifillah, dobet suatu huruf. Nah, mu'jamah maksudnya ada titiknya, muhmalah maksudnya tidak ada titiknya di situ. Sehingga untuk apa? Mempertegas dan naam sebagai pencegah dari terjadinya salah cetak. Jadi bisa hadami, bisa hadami. Cuman yang masyhur, yang lebih banyak tersebar, yaitu hadami dengan dzal. Nah. Hadami ismu ra'atin. Qala Suyuti kama fi Iddatus Salik li Muhammadin Wahidin. Wahidin ya hadami bintu Rayyani bin Jisri ibn Tamim. Wa yuqalu hiya imra'ah min Unaysa. Min Anzah. Min Anzah abuha al-Atiq ibn Aslam ibn Yadkur ibn Anzah. Baik. Jadi yang jelas muzajjad, maksudnya muqliqat, al-qata, yakni burung. Sedangkan hadami jelas dia nama orang, nama perempuan. Terus. Wasabab hadzal bait anna al-aduwa tafa'a qauma hadami fantabahu al-qata min waqa'id dawab famarru ala qaumiha qita'an fa kharajat lahum wa shaddat ala ya qaumana irtafilu fasiru falturikal qata lailan lanama. Nah, ini sebab bait tersebut yang masyhur. Bahwasanya musuh mengikuti kaum hadami, kemudian nam burung-burung nam jadi apa? Karena suara yang nam gaduh gemuruh, nam musuh tersebut memakai tentunya perjalanan saat itu kan gemuruh, nam dengan kuda dan seterusnya. Maka burung-burung akhirnya apa? Bangun. Kemudian apa, mereka penerbangan melewati kaum hadami, ya, secara bergerombol. Nah, maka hadami tersebut keluar na'am kepada kaumnya dan memperingatkan, ala ya qaumana irtahilu fasiru falau turikal qata lailan lanama. Wahai kaum kami, na'am, berangkatlah dan berjalanlah, yaitu pergi tinggalkan tempat ini. Seandainya burung-burung itu dibiarkan di malam hari, tentunya mereka akan tidur. Tapi tatkala burung-burung ini kok pada berterbangan, burung-burung di malam hari kok berterbangan, ini tidak wajar. Tentu ada yang mengganggu mereka. Ini maksudnya. Taib. Faqala zawjuha idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Nah, maka na'am. Kemudian suaminya kemudian mengatakan demikian, membenarkan perkataan istrinya. Fartahalu wa'tasamu bil jabal. Maka mereka pun kemudian berangkat pergi dan berlindung di gunung. Wa idza bil adu falam yasiru ilaihim. Ya. Tatkala mereka sudah di gunung, ya, maka betul datanglah musuh sehingga musuh tidak bisa apa, mencapai mereka. Karena mereka sudah na'am pergi. Wa hadzal baitu min al abyatil jariyah majral amsal yudrabu liman ishtahara sidquh. Dan bait ini diantara bait-bait yang kemudian apa, dijadikan sebagai amsal, sebagai peribahasa. Nah, dan dijadikan perumpamaan bagi seseorang yang apa, yang masyhur dengan kejujurannya. Nah, kejujuran, nah, dan apa, keahlian dia dalam suatu perkara yang dikatakannya. Nahwu qaulin nuhah, sebagaimana perkalaan ahli nahwu, qala sibawai. Naam. Tayyib. Fa yuqal idza qalat hadami fasaddiquha. Sebagaimana perkataan ahli nahwu, kalau sudah mentok mereka mengatakan ini perkataan sibawai. Kemudian mengumpamakan dengan bait tadi. Seandainya kalau hadami sudah mengatakan dalam masalah yang seperti itu, ya, benarkan. Kami man qala dzalika fi sibawai Ibnu Aqil fi syarhil alfiyah fil kalami 'ala dhamir inda qaulil musannif wasil. أوفصلها أصلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما. نعم. Dan di antara yang mengatakan yang demikian untuk pada sibawah, yaitu Ibnu Aqil. Ya, Ibnu Aqil ketika ada khilaf, ya, kemudian merojihkan pendapat sibawah. Nah, dia memberikan perumpamaan dengan hadami ini dalam syarah alfiyah. Nah, ketika berbicara tentang masalah dhamir pada perkataan Ibnu Malik, wasil awifsilha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Nah, pembahasan tentang dhamir khanifilah. Di sana ada wasil awifsil, yaitu sambung atau apa? Atau pisah. Ha pada salnihi. Salnihi, jadi bisa salnihi atau salni iyahu. Demikian pula dengan kuntuhu. Ya, kuntu iyahu. Qala fakhtara al-musannifu al-ittisal nahwu kuntuhu wa ikhtara sibawih al-infisal nahwu kuntu iyyahu. Nah, madhab Sibawai arjah. Nah, di sini. Ketika Ibnu Aqil ingin merajihkan madhab Sibawai, nah, dari madhab Ibnu Malik. Nah, bahwasanya kuntuhu lebih bagus kalau kuntu iyahu. Li'annahu al-kathir fi lisanil Arab ala ma hakahu Sibawai anhum. Dikarenakan itu penggunaan yang lebih banyak pada lisan-lisan Arab sebagaimana dihikayatkan oleh Sibawai. Wa huwal musyafihu lahum. Nah, dia adalah orang yang musyafih, yaitu yang apa? Yang langsung berbicara dengan Arab-Arab yang masih asli. Karena tentunya Sibawai hidupnya lebih awal daripada Na'am Ibn Malik. Qala syair, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Sudah mentok kalau seperti ini. Jadi pokoknya, nah, kalau sudah mengatakan Na'am fulan, ya sudah, pokoknya terima, dia ahlinya. Enggak usah ngeyel. Sedangkan makna al-bait, idza sadara an hadhihi al-mar'ah qawlun fasaddiquha fi fa innal qawla al-mu'tadda bihi huwa qauluha aw allazi qalathu. Naam. Tayyib. Makna bait apabila muncul, naam, dari wanita ini suatu perkataan, maka benarkan. Naam, karena perkataan yang mu'tad, yaitu yang dianggap yang bisa dijadikan patokan, naam, adalah perkataan dia atau yang dia katakan. Dan bait ini hanifillah kalau diterapkan pada yang tepat ya bagus, tapi kalau diterapkan pada mereka-mereka yang tidak tepat ya tercela, jadinya kan taklid, jadinya taklid. Nah, i'rabnya sekarang. Nah, ikra Zakaria. Taim. Nah, jadi untuk falaula fa ala hasiba ma qablaha laula hadhu imtina'in li wujun, kemudian al muzijan gampang, yaitu apa? Mubtada. Nah, sekarang khabarnya apa? Khabarnya mahdhuf wujuban. Wa taqdir falaula al muzijatu mawjudah. Nah, seandainya perkara-perkara yang nah mengganggu itu naam tidak ada, itu maksudnya. Terus innal layali jaru majrur jaru majrur fa'alikum bil muzijat. Naam. Nama andan waqiyatun fi jawabi nama ma hafnafin hafnafin kalau seperti ini apa? Al-qata fa'ilu taraka, karena dalam bentuk apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Jangan fa'ilun, fa'ilu taraka. Al-qata fa'ilu taraka marfu'un 'ala majruri dhammatun muqaddara 'ala akhirih. Mana minggu liha at-ta'ayyum. Tayyib. Al-Qata, ya kan? Dhammah muqaddara ala akhirih mana minggu liha ta'ayyum. Sekarang sebagai faedah untuk taroka ini, fa'ilu taroka, untuk konteks yang seperti ini bagaimana mengirap taroka. Fa'ilu taroka. Hah? Bagaimana mengirap taroka di sini kalau seperti ini? Al-qata fa'ilu taroka. Berarti apa? Al-qata mubtada, ya kan? Fa'ilu berarti dia khabar. Kemudian tarokanya? Apa nih logikanya? Hah? Apa nih logikanya? Apa? Dia enggak hikayah pun apa nih taroka? Ini fi'il mudhari, ini fi'il madhi. Nah, kok bisa fi'il madhi jadi mudhari? Jumlah. Nah, fa'ilu taroka. Jadi taroka seperti taroka di sini dianggap sebagai isim, karena yang diinginkan adalah hikayah. Nah, Berarti bagaimana cara mengirapnya? Hah? Apa? Baik. Apa taraka mudhafun ilaihi? Naam. Majrurun wa alamatu jarihi apa? Kasrah muqaddarah. Mana amidu liha? Mana amidu liha? Apa? Ishtighalul mahal biharakatil hikayah. Naam, hikayah. Karena dia diinginkan di sini disifati dengan apa? Dia diinginkan adalah isim. Makanya dikurung seperti fa'ilu taraka. Jadi diposisikan taraka ini seperti isim. Jadi dia tidak berfungsi di situ sebagai fi'il karena tidak ada maknanya di situ. Paham? Nah, makanya dianggap seperti isim. Makanya kita katakan taraka ya mudhafun ilaih. Naam. Majrurun wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Man'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil hikayah. Naam, harakat hikayah karena yang diinginkan hikayah fi'il. Naam madhi taraka. Ini. Terus. Tiba. Tiba mufulun bi mansubun wa alamat nasbihi al-fathatu ala akhirih. Wa tiba mudhafun wal manam. Wal manami mudhafun ilayhi majrurun bi mudhaf wa alamat jarrihi al-kasrah. Nah, diingat juga apa yang mencarkan mudhaf, yang mencarkan mudhafun ilaih apa? Khilaf juga dalam pelajaran awamil dulu apa antara idhafa atau mudhaf. Yang rajih apa? Mudhaf. Kenapa? Wajhud darjihnya? Kenapa kok kita merasakan mudhaf? Sebenarnya hal yang itu amil lahdi. Nah, karena dikedepankan amil lahdi daripada amil maknawi. Selama masih bisa ada amil lahdi, maka tidak usah jauh-jauh dengan amil maknawi. Kalau idhofah karena amil maknawi, padahal nah jelas di situ yang menjarkan adalah mudhafnya, maka dikuatkan sisi ini. Sesuatu yang nampak ya kita ambil, jangan mencari-cari yang tidak nampak. Terus nama taraka waqiatun fi jawabi mauna la muhallal lahu min al-i'rab. Baik, ini nanti insyaallah mengenai i'rab jumlah. Naam. Dan di antara yang memerinci tentang i'rab jumlah qanifilah yang naam terperinci dalam apa musilul thulab. Nah, musilul thulab yang juga asalnya dari yang hampir ibarat apa seperti ringkasan dari mughni labib, cuman sebagian saja berhubungan dengan jumlah dan seterusnya. Syabubi dan juga memiliki tahqiq bagus untuk musilul thulab. Jadi falaulal muzijatu minal layali lama tarakal qata tibal manami. Jadi jumlah. Nah, lama tarakal qata sampai akhirnya ini sebagai apa? Jawab dari apa? Laula. Lama halalah minal ya Rabb. Terus ila zarfun lima yastabilu minal zamani limanu mana syarti mundamminun mudhamminun ma'na syarti mubniyun fi mahalli nasbi bijawabihi ala dhafi. Naam, ini i'rab idza yang lengkap ikhwani fillah. Idza qalat hadami fasaddiquha. Naam, cara mengi'rab ini diambil faedah. Naam. Idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Naam. Dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman mudhamminun ma'na syarti. Yang terkandung di dalamnya apa makna syarat mabniyun fi mahalli nasbin bi jawabihi ala dzarfiyah, menduduki kedudukan nasab dengan sebab jawabnya Nam. Dan kenapa dia mifi mahali nasbin? Ya ala dzarfiyah. Terus qala fil madhi matta alamat ta'nis. Harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Nah ini yang tadi dibandingkan tanbih hadami fa'ilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in. Seandainya na'am dia katakan atau lebih jelasnya na'am isim mabni 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'il ini na'am akan lebih jelas daripada dikatakan fa'il kok mabni. Nah terus kenapa? Li'annahu kenapa dia mabni ala hadfin nun? Niabatan anisukun. Karena dilihat dari asalnya, ha? Asalnya yaitu apa? Af'alul khamsah ya kan? Tapi kalau di sini tidak perlu kan? Apa? Berupa fi'il amr. Santiku, cuman asalnya saja untuk kita tahu asalnya. Mereka membuat fi'il amr asalnya dari fi'il mudhari' yang dimasuki apa? Amil jazim, kemudian dihilangkan huruf mudhari'nya, mudhari'nya. Nah. Terus alha di sini. Kenapa tidak dikatakan ha tapi alha? Fasadiku ha, padahal di situ ada apa? Ada alifnya ya kan? Di sini alha yang menjadi domain cuma ha saja. Lalu alifnya apa itu? Alif apa ini? Ziyadah. Ha. Ha. Alif apa ini? Seperti juga antuma. Kalau di situ antuma alifnya untuk apa? Tafniyah. Ya, kadang kalau ha di sini, fasadiku ha. Alif yang menempel pada damir ha. Membedakan antara anu anu sama mudzakkar. Mas apa namanya? Far. TPR ini. Terus fa'inna baru harfu ati wa mufidatun li ta'lim. Inna harfu taukid wa nasbi al-qaul isma inna mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih ma ismu mawsul bi ma'na alladhi mabniyan ala sukuni fi mahalli raf'in khabar inna wa jumlatu qalat hadami silatul mawsul ala mahallallahi min al-i'rab wal 'aidu mahdhuf mahdhufun وتقديره فإن القول الذي قالتها حداني قالته حداني ويصح أن تكون ما موصولا حرفيا أي فإن القول قول حداني وإنما anharu lima kali itmari fakiman fakiman lah wajah sya'niha. Nah, tapi ini dari sisi balagh. Tapi cari jumlah. Fa'innal qawla maqala al-Hadhami. Nama di sini bisa apa sebagai ma mausulah, isim mausul, nam bermakna ladhi. Atau bisa apa mausulan harfiyan. Sehingga maknanya apa fa'innal qawla qawlu Hadhami. Naam. Wa innama adhar fi maqamil idmar tafkhiman laha wa li sya'niha. Tayyib. Dan didatangkan ini mak ini untuk apa? Tafkhiman. Untuk apa? Lebih membesarkan na'am kedudukan dia ini. Fa innal qawla maqalat hadha. Naam, karena sungguhnya perkataan yang muktamad, perkataan yang diterima na'am adalah perkataan Hadhami. طيب الشاهد في قول حذامي فإنه فاعل في الموضعين وحقه الرفع ولكن بني على الكسر على لغة أهل الحجاز. نعم. طيب sekarang kesimpulannya ini bahwasanya yang jadi permasalahan adalah حذامي di sini. إذا قال حذامي حذامي فاعل kemudian di akhir juga فإن القول ما قال حذامي سما. Jadi حذامي pada dua tempat ini kedudukannya sebagai fa'il tapi tetap saja dia di kasrah. Fa dzakara fil baiti marrataini maksuratan ma'a annaha fa'il. Baik. Kita selesaikan berhubungan dengan Hadhami. Qala aftaraqat Banu Tamim firqatain. Ini yang menyelisih ahli Hijaz. Banu Tamim mereka berselisih menjadi dua golongan. Fa ba'duhum yu'ribu dzalika kullah. Naam sebagian mereka mengi'rab. Naam bab hadami bil dhammi raf'an wa bil fathhi nasban wa jarra. Ini i'rab siapa ini? Atau i'rab apa? Yang bil dhammi raf'an wa bil fathhi nasban wa jarra. Naam ismul ladzi la yang sharif. Makanya dalam ta'liq dikatakan oleh Syekh walau qala naam i'rabu ma la yang sharif la kana akhsar. Kalau seandainya dia mengatakan yu'rabu dzalika kullahu i'raba ma la yang sharif, ya i'rab isim yang tidak apa tidak menerima tanwin tentunya lebih singkat, cuman kemungkinan Ibnu Hisyam ingin mempertegas kaifiyah dari i'rabnya. Berarti apa butuh kita tahu ilahnya apa kalau di i'rab dengan na'am isim ghairu munsharif. Wa illatu man'iha min asrfi al-'alamiyah wal 'adl 'inda sibawai. Jadi sibawai, naam, ketika mengikuti atau i'rab dari Bani Tamim yang menyatakan ini i'rabnya ismul ladzi la yang sharif. Dia katakan sebabnya alamiyah wal adil. Waqala al mubarrid al alamiyah wa ta'nits al ma'nawi. Naam. Ilahnya adalah alamiyah dan ta'nits ma'nawi. Ka Zainab, seperti Zainab. Zainab apa? Naam kalau dia mamnu min asraf ya alamiah dan ta'nits ma'nawi. Wa huwa aqwa 'ala ma la yakhfa, dan ini lebih kuat akhwanillah. Sebagaimana tidak apa tidak tersembunyi bagi kita. Kenapa? Li anna ta'nitsa mutahaqqiqun fala hajata ila taqdiril 'adl. Li annahu innama yuqaddaru idza lam yatahaqqaq ghairu. Ini faedah juga. Nah, bahwasanya illah 'adl akhwanillah apabila sudah tidak mungkin. Nah, untuk apa dicari ilah yang lain? Jadi ilah adil itu terakhir. Jadi seakan-akan ya ilah adil ini karena sudah tidak ada alasan lagi pokoknya. Padahal harusnya ada apa? Dua ilah. Nah, satu kembali ke apa? Lafaz, satu kembali ke makna. Tapi nah, tidak ketemu-ketemu ilah nah, yang bergandengan dengan alamiah pada suatu suatu apa? Suatu nama seperti misalnya Umar. Umar ini kok mamnu min asraf. Nah, di situ ada alamiah yang kembali ke sisi apa? Isi makna, ya kan? Sekarang yang kembali ke sisi lafaz mana ada? Bingung. Dalam artian akhirnya para ulama lughah menetapkan ilahnya apa satunya adil. Jadi ilah adil ini ilah terakhir. Selama masih ada ilah yang lain, maka jangan sebutkan adil. Nah, ini faedah. Sebagaimana contoh di sini tentang hadami, khonifillah. Hadami dikatakan oleh mubarrid menyelisih si bawai, na'am bahwasanya na'am ilahnya apa? Alamiah ma'at ta'nits al-ma'nawi. Nah, sedangkan si bawai mengatakan alamiah ma'al adil. Berarti di sini tidak bisa ya apa? Maqalat hadami lagi. Demikian manusia, khonifillah. Nah, demikian manusia, ya, perkataan nama perkataan dia apa? Yukhad wa yurad, diterima dan ditolak. Adapun bait tadi memang kalau dijalankan cara mutlak ya tidak sesuai dengan apa? Dengan dalil-dalil syar'i. Karena apa? Karena perkataan manusia kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam ya diterima dan ditolak. Taifa yaqulu ja'ani hadami bidham wa ra'aitu hadama wa marattu bihadama bil fath. Wa aktsaruhum yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'an kama bari ismun liqabilah. Baik, sekarang selesai dari pendapat pertama. Nah, dari kalangan Banu Tamim mereka mengirab seperti irabnya ismul ladilah yang sharif. Nah, berarti gampang ya fanifilah. Kalau ismul ladilah yang sharif ya kita mengirab seperti apa mengirab? Naam, nama-nama yang lain yang ghairu munsharif. Sedangkan kebanyakan mereka memberikan perincian. Apabila nama akhirnya ra seperti wabari, nama untuk suatu kabilah. Taim. Dan asalnya ini sebagaimana dalam kamus, kalau dikatakan al-kamus yang dimaksud adalah kamus muhit, ikhwan fillah. Al-kamus al-muhit. Yang dikarang oleh Fairuz Abadi. Dan dikatakan beliau ini ikhwan fillah ajam. Subhanallah. Naam. Taim. Dan kamus muhit termasuk rujukan utama terutama bagi para nah, para penyair, para syu'ara. Kenapa? Karena kamus muhit ini susunannya paling apa unik. Karena dia susunannya dari belakang. Kalau kamus kan menyusunnya dari huruf depan. Depannya, tapi dia mengambil huruf belakang. Sehingga kalau untuk para penyair dia enak. Karena para penyair kan yang diinginkan belakangnya ini biar belakangnya sama. Huruf belakang. Asalnya ardun bainal yaman warumal naam yabrin. Tayyib, dalam as-sihah dikatakan ismu ardin li'ad. Untuk kaum ad ini nama bumi atau tempat kaum ad. Yaitu apa? Wabari. Wa yumkinul jama' bi'annahu nukila minal ardi lil qabilah. Naam. Dan mungkin saja ikhwanifillah menggabungkannya bahwasanya nama ini asalnya untuk nama suatu tempat kemudian di apa dijadikan nama suatu kabilah yang tinggal di situ. Wabari. Wahadari ismun likaukab, nama untuk suatu bintang. Fihi makna ta'nits bi an yulahadha minhu annahu dhatun mundhi'ah. Wa ila fal kalamu fil a'lamil mu'annatsah. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu ismun linajmah wa huwa dhahir. Nah, dan ini yang lebih kuat bahwasanya hadari nama untuk suatu najm, nama suatu bulan. Wasafani ismun lima, nama untuk suatu penamaan untuk air. Taib qauluhu safari ismun lima taba'a fihi sibawi. Ya, mengikuti sibawi dalam masalah ini. Wa yakunu malhudun fihi ma'nal mu'annas. Walihada qala sibawi ismun lima'ah. Wa qala al-Jauhari ismun libi'rin wa huwa al-munasib. Li'anna al-kalama fi alamil mu'annas wal ma'u mudhakkar. Nah, melihat bagaimana telitinya mereka ikhwan fillah saling mengkritisi satu sama lain walaupun dalam sisi contoh. Jauhari mengatakan na'am safari na'am itu nama untuk suatu apa sumur. Dan ini lebih cocok kenapa? Karena sumur itu mu'annath, sedangkan air apa masuk kategori mudzakkar. Fayabnihi alal kasri kal hijaziyin. Nah, ini kelompok Banu Tamim yang lain mereka memerinci kalau akhirnya ra maka dia mabni sebagaimana ahlul Hijaz. Fama laisa akhiruhu ra'an kahadami wa qatami fayuribuhu i'raba ma la yansarif. Repot akhirnya. Ya tidak. Nah, dan dalam perkara ini kita memilih yang paling mudah. Nah, yang paling mudah. Nah, dan yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di awal. Nah, itu mudah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ahlul Hijaz, kita katakan mabni. Nah, kenapa? Karena zahirnya memang mabni didengar. Nah, didengar apa dari Arab seperti itu terus. Nah, tidak ada perubahan. Kalau seandainya nah memilih setelahnya adalah yang mengirab secara apa? Irabnya ghairu munsharif. Jadi tidak masalah. Nah, tidak perlu saling menyalahkan karena perkaranya adalah perkara lughah, gampang. Nah, tidak dibangun di atasnya hukum halal wal haram. Jadi mengirab ghairu munsharif ini lebih mudah. Nah, daripada memerinci tadi dengan yang akhirnya rob. Nah, itu taim mabni yang tidak ra dia apa? Di i'rab ismul ladzi la yansarif. Jadi tinggal memilih i'rab mabni atau ghairu munsharif, itu lebih mudah. Ada bun amsi insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.